Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah kula panjenengan nampi pinten-pinten rahmat, taufik, inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dipun caket dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi agar kita sami ngaos kita nanti ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita melajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya ingkang sampun pengaosan kita sampun bahasaken nerangaken masalah prioritas berkaitan kalih perjalanan rohani dumateng Allah menika sing kedah dipun perhatosaken soal cacat batin kala wau. Mboten perlu ngoyo lobo semangat ngurusi perkara gaib-gaib. Mungkin iki salah setunggalipun alternatif napa pinten-pinten pilihan teng perjalanan itu diantaranya ngoten-ngoten niku bangsa keampuhan, bangsa kasekten, bangsa niku dadi gawane wong sing ngurusi batin itu mesti kali Allah diparingi ngoten niku. Nah niku ampun dados prihatosan omongnya duduk tujuan. Tak sampai niku sing dadi prioritas. Niku mungkin salah-salah balik jalan. Orang balik jalan minimal genungi tengriku. Entot-entoten ya, entot-entoten utang genungi malah. Sing mesti ni tujuannya sing teng Surabaya, malah bentuk teko Surabaya. Mereka muga-muga menggok ning taman safari ngriyo. Terus malah sibuk ngurusi taman safari, pengen roh unta, pengen roh niki mergo aneh-aneh niku kathah sanget. Padahal tujuannya ajeng teng Surabaya. Sami perjalanan rohani ngoten, perjalanan rohani itu mesti mengke mangke napa-napa teng dalan. Napa-napa niku ampun jadi tujuan. Apa malah? Lumane lek enek kampanye. Wong tawa-tawa wis ana ning nggonku, kula ning nggonku iso ampuh kowe. Kula ning nggonku iso jihaduk kowe. Akhire mengke upa menjenengan tandang wiridan macam-macam. Mengke nggih malah sitok niku to tujuane, pengen dibacok ora tegas, pengen ditembak ora mempan. Ya. Malah akhire mboten iso ngilangi ati, ngilangi apa cacate ati. Mboten iso usul mugi dumateng Allah. Nah. Mila tegar iki dipundhawaken wa amma talabu lil huyu. Napa to kok mboten perlu diprioritasaken? Mergo enten setunggalipun posisi napa nggih letak-letak prioritas niki lek niki diprioritasne berarti jenengan panggah. Mboten ningali Allah ning panggah ndelok awake dhewe mawon. Niku secara langsung mesti ngoten. Lek jenengan sing sampean golek niku bangsa karomae, bangsa kasentikane, bangsa aneh-anehe, bangsa oleh wiridan terus moro-moro nyambut gawe iso lancar. Bangsa sing ngoten-ngoten sing digoleki berarti nilai ibadah panjenengan. Niku kan berarti panggah ndelok awake dhewe terus. Lah mongko perjalanan rohani kepada Allah itu yang dipandang Allah. Sing jadi prioritas pandangan dan cita-cita Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi. Pandangan kudune niku. Wa amma talabu lil huyub. Anapun utai panyupriye murid nyupre lil huyubi maring pira-pira kang gaib. Al mahjubati kang dialing-alingi anu saking murid. Barang gaib sing kali Allah mboten tak kali Allah taala mboten didudune menungsa niku lak kata sangat. Ya to nggih. Barang gaib ning kali Allah taala pancen disengker jenengan mboten didudui niku kathah. Di antaranya napa? Min khofayal qadari. Rupane pira-pira samare pira-pira takdir. Kados takdir jenengan benjing ajeng oleh napa ajeng terus pundi kira-kira negara iki sampeyan arep piye petang tahun maneh piye kira-kira sing arep dadi ngono lha terus jenengan ngoyong wetu pengen buka tabir takdir lha niku yo sing arane gak oleh ya sapa pancen iku ya enek tenan ngoten lho nggih pancen yo enek sing iso tok mriku pancen yo iso tapi nulik niki sing dibicara mboten niku perjalanan yang akan dilakukan ini adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan wala taifil ibari lan pira-pira lembut lembute pira-pira ibrah pira-pira toladan. Enak malah sing kejebak ya mbake terus mempelajari kitab-kitab tasawuf sing bahasane bahasa bangsa sanepan. Lha iku terus ngomongne sing ngono. Goleki ceritane Siti Jenar. Gusti Allah ora ana sing ana Siti Jenar ora ana sing ana Gusti Allah. Wicara niku sampe ora muruh-muruh. Nggih. Niku jenenge mboten ngelingi awake, maksudnya mboten kelingan perjalanan sing asli. Soal napa Siti Jenar niku enak apa ora enak, soal Siti Jenar pendapat itu salah apa bener. Niku kan urusane Siti Jenar lan kenapa awak dhewe melok ruwet-ruwet. Ngerti lho nggih, sakjane kan ngoten. Dadi niku nek dibolak-balik niku mengke pol-polane pol, fa innahu. Mongko sak temene golek ibarang gaib-gaib iku iku khadu nafsihi jadi kepentingane nafsune si murid. Jadi kepentingan nafsu itu nanti. Sing metu nafsu. Nek sing metu nafsu, bahaya nih. Bahaya. Di antarane bahayane apa? Iso ngliar. Gliore lek gliar sithik nonton mawon mboten sepiro wae. Nek iki ana murid, iki ana mursyide, nek gurune mungkin cepat diselesaikan oleh gurunya lene pas mboten duwe guru wah bahaya nih mergo napa lek jenenge bagian nafsu kepentingan nafsu iku la haqqo alaihi fihi lil haqqi taala lahak kau orang kewajiban iku maujud alahi ing atase murid fihi ing dalem goleki barang gaib kewajiban sing kudu dilakoni lil haqqi sing krana pangeran ta'ala maha luhur Allah ta'ala maha luhur al-haq iki sing apa mboten enten nek perintah ing Gusti Allah kuli ana barang gaib mboten enten mboten enten tapi perintah Allah ta'ala napa aminu billah yu'minuna bil ghaibi enten lho yu'minuna itu sebenarnya percaya mboten goleki to nggih percaya mboten mawon ning ning Mekah kuwi ana Abu Jahal biyen Abu Jahal kuwi musuhe Kanjeng Nabi ya wis percaya ngono ora usah kok sampean pengen budak kuburane Abu Jahal gak perlu ngoten lho nggih gaib itu ada gaib itu ada tapi kan gak diperintah untuk cari. Lah Allah perintahin apa? Ma amartukum. Nggih. Fa'alu wa ma nahitukum ban tahu kan jinak bilang ngoten to. Di sing tak perintahno lakonono, di sing tak larang cegahono. Ya wis to, lek golek barang gaib iku kelebu perintah apa ora? Enten malih sing wong niku kejebak teng ngene logika malih. Enten sing kejebak ngoten. Takok. Kalau ngajine ngaji pekeh kejebak ruwet-ruwete pekeh. Bagaimana hukumnya orang Islam yang naik pesawat ulang-alik selama berhari-hari berada di luar angkasa? Bagaimana sholatnya? Ndak wis tau enek ta. Wis tau enek. Lah kok tadi kujenenge terus memeras pikiran wong, kuat abana sing sakjane gak perlu. Gak perlu wong mboten diperintah. Mboten diperintah sing diperintah niku ilmu hal. Nek cara teng ta'limul muta'allim niku ilmu itu ilmu yang dibutuhkan sesaat itu. Kowe saiki paslah apa? Wis ngerti ilmune enggak? Kowe saiki arep rabi. Wis ngerti seluk beluke bab rabi kok durung. Iku lho golekno. Ora kok ngelmu pengetahuan sing sakjane kowe gak perlu kok goleki sampe jlimet-jlimet. Malah iku entek-entek wektu, entek-entek umur. Sing gak ana gunane kan kuwi gak diperintah dening Allah Subhanahu wa taala. Wong lek enten sebagian ulama niku sing dawuhne, nek santri ijek melarat kok belajar nggo wetu soal zakat. Niku mboten patek penting kok niku. Ngoten. Nek enek santri ijek melarat ya perlu dipelajari piye to seluk beluk wong melarat, terus tata kramane wong melarat piye, carane nglenggani dadi wong melarat iku piye lha iku digoleki. Lah kecuali kok lek mau dadak sugih baru mikir bab zakat. Ngoten sakjane niku. Mengke lak uripe lak dadi efektif. Dadi efektif ngoten niku ngoten. Lah daripada jenengan ngurusi sing ora penting lan ora diperintah. Mulane dadi murid niku hendaknya fal yatik anha nafsan wala yusghil biha aklan wala hisan. Nek jenengan wis duwe guru mursyid terus ditugasi mursyid kon wiridan kon riyadhah napa ditugasi napa terus setelah nglakoni tugas iku kok gak anek mundake ngerti apa-apa. Lha kok wis awas. Lha kok wis ampuh, kok wis jaduk. Lha kok gak. Hendaknya murid yang begitu itu sudahlah. Puaskan dirimu. Jangan menyibukkan akalmu. Jangan menyibukkan fisikmu untuk nguber sing kancamu wis oleh. Karena Allah punya kebijakan sendiri yang kamu gak tahu. Sing perlu buat teliti iki awakmu dhewe. Aku iki cacat apa? Cacat iki apa? Kurang iki apa? Lah itu penting. Wa ma dzahara lahu minha la yasmunu ilaihi wa la yu'awilu alaihi. Fa inna dzalika minal ma'ayib al-qadhikah fi ubudiyati. Wa ma utawi perkara dzahara kang ketok apa malah kedhe murid minha saking pira-pira barang gaib-gaib mau. Mboten upama njur karo Allah dia kalah dikai barang gaib sithik-sithik lah. Contone upamane bar wiridan gelem riyadhah bar poso terus karo Gusti Allah delalah dikai impan-impan sing aneh-aneh. Bengi ngipi rumangsane mboten disone niku ketekan wong ayu karo wong ganteng para niku sak desa padha mulyakno kabeh. Bengi ngipi ngono delalah esuk niku moro-moro di sana niku diadaan nenek kunjungan mendadak ke Jakarta lah waktu ribut kabeh lah wah oleh pendak berarti ya guys telah lama situ lah nenek pun ditemoni nggak terus coba terus diuber Soalnya nemu alamat nopo-nopo sing aneh-aneh. Aku kok ngipi nguntal serengenge. Wah, aneh katanya. Ngipi nguntal serengenge. Ini ku orang usah diangkat ini dewe lah, orang perlu diurusnya lah. Impen yang ngono kuwi. Lah nek duwe guru kudu ditakokne gurune, dilaporne guru. Nggih, lho nek dalu kok nyepi ngeten. Takoke aja ngoten niku nyepi napa iki. Aja takok ngono takoke. Ngoten niku kangge kula sing sae kados pundi. Lho, takone teng uyu binafsihi lho nggih. Aja kok ngoten niku napa to iki kok ngoten. Aja takok ngono lek takok teng guru soal impen, soal alamat-alamat sing dirasakne kok wiridan. Aja kok ngoten niku napa to iki. Aja takok napa nih. Ngoten niku manfaate kangge kula napa. Lek ngenten niku terus kula kedah dos pundi? Lah niku bener. Karena itu nanti akan nyangkut perjalanan seterusnya. Nah, lek guru sing bijak ya dijawab biasane. Ngapik ngono lho iku ngono pelajaran. Pelajaran kangge awakmu. Barang sing ora mungkin iso dadi mungkin. Nek kowe wis gelem ngipi, maknane gelem turu. Tegese gelem turu kuwi nafsumu wis turu. Mripatmu wis gak berpengaruh, irungmu wis gak berpengaruh, kupingku gak berpengaruh, iku engko kowe iso ngerti barang-barang sing sak liyane sing wadak-wadak ngono kuwi. Nah, akhirnya muridnya semangat. Lha diartani dhewe malah metu penyakit takabur. Wah, wong-wong iki wiridan urung anak sing ngipi kaya aku ngene, aku tok iki sing ngipi. Lah, metu takabur malah dadi penyakit. Mulane nggih. Sing hati-hati. Wa ma dhahara lahum min la yaskunu ilaihi. Apa sing muncul gaib-gaib yang muncul di hadapan dia, jangan lalu tenang. Yaskunu itu maknane marem lah cara jan. Aja marem menemukan barang yang gaib-gaib. Wa la yu'awilu alaihi lan aja mbangsaaken sapa murid alaihi ing atase gaib-gaib mau aja kok terus mengangkat diri. Wah, lek ngono aku wis sukses ae. Aku tak mengangkat diri menjadi tabib. Wah, niku mungkin perjalanan terusnya manjek. Mergo napa to kok mboten oleh? Fa inna zalika mongko sak temene mengkono-mengkono marem lan anteng nalika nemu barang gaib iku minal ma'ayib setengah saking pira-pira cacat al-qadhihati kang bisa nyacataken fi ubudiyatihi ing dalam aktivitas ibadahe. Terakhirnya mungkin ngomong subuk nyateti ramalan. Ziarah kubur ana petuki Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga dawuh ngene. Akhire engko terus goleki wartawan Posmo. Terus kondo, asa kemarin ketemu Sunan Kalijaga bicara begini. Itu sebenarnya enggak bagi nuwun sewu bagi wong sing tujuane suluk lho nggih. Lah nek tujuane memang untuk supaya ada informasi, ngene wartawan golek informasi ya ora apa-apa. Tujuannya wis siji niki sing diomongne niki bagi tiyang sing pancen sudah memutuskan diri bahwa saya akan mengadakan perjalanan menuju Allah. Ngoten lho nggih. Dene sejak awale pancen pengen golek wisik, pengen ketemu sore kali cuk. Iya, memang tujuannya ya aja dipaido, ngoten lho maknane. Dadi jenengan mung bar ngaji ngene kok terus wong alur kidul, wong topo dilokne, wong ngono dilokne. Lah sampean malah nyebar fitnah anyar. Niki maksudnya untuk mengekang diri sendiri supaya benar-benar mengurus cacat diri tadi tidak membuat fitnah. Wis to, lek nek sing ana ya ben itu memang tujuannya kok. Dadi jenengan tujuane arep ning Surabaya, ngoten lho nggih. Pokoke mangkat niama itu apa omah pamit bojone aku arep ning Surabaya, Bu. Ning ndi, Pak? Ning Pasar Turi. Lha apa? Ya tuku-tuku klambi sing murah-murah ben mung isih rejeb. So lek wayah poso malah larang. Lah kok toko pundi wau sing kula contohne wau Karang Kates laran tuku rujak laran biyon karo bakul rujak kanu ya klendrang utawa lho ngoten lho nggih pas sampean wis menteng-menteng tujuane sing paling bener Pasar Turi terus kabeh wong sing ning Karang Kates diombe ayo ning Surabaya aja ning kene welek Karang Kates iku lho ya aja ngono panjenengan wis ngaji bab napa ngaji Al-Hikam ro bab suluk sing nuju ning Allah. Enak wong wiridan ning kuburan dilokne. Enak wong oleh karomah dilokne. Enak wong belajar jaduk dilokne. Ya aja ngono, nang pancen kuwi jane tujuane ning kono kok. Anane enak wong mendhek teng Karang Kates tuku rujak jeneng pancen ketoman niate pancen arep golek rujak sing murung kuwi kok. rujak cingure sapi karo cingure sing dodol. Ini ku mbutuh sapi lho nek arep kok terus digulai kabeh. Aja ning kene. Ayo ning Surabaya. Ayo ning Pasar Turi. Lho. Iya to wong dhewe tujuan dhewe-dhewe kok bingung sampean. Niku lek saged mengke malah akhire tidak sadar maka dia juga akan terjebak lagi. Wangel lah pancen nggih. Engka sak srit mboten taus menggo, srit menggo. Soale niki pancen nggih. Nggih, terus mundi wong frekuensi niki frekuensi mboten umum kok. Sing tau dolanan anu apa Andy Toki, HT itu frekuensi sing arep diku ngebrik Gusti Allah niku frekuensi ini gak umum. Dadi 0, sekian ribu anu dadi di srat sithik wis kebablasan, srat sithik kebablasan. Nek frekuensine wayang karal nek alas rada longgar-longgar sithik liwat 0,5 apa 0,10 nek jek muni ya wong cedek ngeten iki alas. Radius rada bodol-bodol wis jelas ya. Iku. Banyak niki ajeng tumuju teng Allah, niku pancen bagambarane wong kuno lek karane lir kadya rambut siji pinara songo. Rambut siji dipara songo iki karek pira. Gak iso liwat lho. Jadi kan bayangnya, bayangnya liwatnya dilamaan. Ini soal hati, soal hati. Mila saking menika wonten unen-unen sing umum, sing pun sekuncara di tengah-tengah ahli tasawuf. Walihat dalam krono iki kalu padha dawuh sapa ulama tasawuf, kun taliban lil istiqamah, wala takun taliban lil karamah. Kun ana sapa sira iku taliban wong kang nyupre. Lil istiqomati maring istiqomah. Istiqomah itu konstan, aja, kontinu, stabil, gak gliar-gliar. Wala takunan aja ana sapa sore ku taliban nyuprih lil karomah maring karomah, keramat. Luwe apik kuwi istiqomah katimbang karomah. Ngoten. Cara wong lunga ngoten, luwe apik kuwi berusaha keras untuk bagaimana supaya mobilmu nanti stabil. Daripada kamu berusaha keras untuk mendak-mendek menal sapa-sapa ning dalan-dalan. Lha kok kok mesti keri kowe. Masih mobilmu lancar apik tapi lek kowe terus petuk karo omah iki leren, petuk karo omah iki leren, teko ning nggon kono cepet sing mobil elek tapi stabil. Nggih. Mobil elek tapi stabil. Fa'inna nafsaka, mergo napa kok diperintah ngoten, fa'inna nafsaka mongko sak temene nafsu sira iku tataharraku. Obah-obah apa nafsu. Wa tatlu bulan golek-golek apa nafsu al karomata ing keramat. Tapi lek wa maulaka utawi pangeran sira iku yutali gumrentah sapa pangeran kae sira, perintah bil istiqomati kelawan istiqomah. Mergo lek istiqomah iki perintahe Allah. Tapi lek karomah kuwi karepe nafsu. Niku lho bedane teng mriku niku. Wala antakuna bihaqqi maulaka aula bika min antakuna bihaqqi nafsika. Prinsip orang tasawuf jelas kok, pancen prinsipe apa? Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allah jadi tujuannya. Sudah barang tentu wala antakuna yakti ento ana sira iku bihaqqi maulaka. Kelawan netepi kewajiban sangka pangeran sira iku aula luweh utama bika kelawan sira min antakuna tinimbang saking yen to ana sira iku bika dinafsika kelawan kepentingane nafsu sira untuk kamu berada pada posisi melaksanakan tugas itu lebih baik dan lebih tepat daripada kamu melaksanakan lakon sing duduk tugasmu. Yo senajan iku nyenengno awakmu tapi lek duduk tugas jenenge akan mengurangi kredibilitasmu. Lha kan ngoten. Panjenengan wong sapa ge wong ibadah belajar dadi wong sing arep ngusul teng Allah niku modal pertama niku ninggal karepe nafsu. Mboten ninggal nafsu mboten lho nggih. Ninggal karepe nafsu. Maksudnya ninggal karepe nafsu, nafsu kuwi aja dienggo pertimbangan. Senajan mungkin, mungkin. Pancen jelimet tok soal nafsu. Mungkin hasil nafsu setelah dipikir-pikir nafsu itu akan punya kesimpulan yang sama dengan perintah Allah. Niku mungkin. Sing perlu diteliti pijakan awal. Contohnya ngeten. Contohnya Enten tiang tangi turu. Tangi turu. Rungu as-salatu khairum minan naum. Niku lak mesti enten perselisihan rasa. Bantal wudu. Bantal wudu. Lagi ngatur nggih. Bantal wudu. Mana yang dipilih? Nah, bantal iku nafsu. Wudu. Wudu. Durung mesti. Lah ngoten. Lah sakniki sing ditakoni dhisik dhewe, mboten soal bantal apa wudu, mboten niku sing dadi soal. Saiki sing arep mbok nggo patokan niku sapa? Awakmu dhewe apa Gusti Allah? Lho ngoten lho. Pertama sing kudu dieling-eling iki kepentingan, ku apa kepentingane Allah? Mergo nek muni kepentinganku senajan ku niku terus mikir, yes, uang itu butuh penting nawa itu, ya terus lah penting nawa itu, ya yang gulek sing penak, lama kok sing penak itu neng swargo, lah iya, neng swargo terus dia, ya aku tu salat, ya wes lah mana aku tak salat, cici niki contoh-contoh satu kasus keputusan, nek ngono aku tak salat, saat ini sing kasus kedua, bantal butuh, sih toh aku ti kaulane Allah, berarti sing tangguh pedoman Allah. Allah merintah aku salat. Aku kudu salat. Sami ben. Sami napa ben? Sami napa ben iku? Sami keputusane tapi lain efeknya. Lain efeknya lain. Keputusane padha, keputusane sing siji ya salat, sing siji ya salat. Tapi efeknya lain. Mergo napa? Bonggole gak padha. Nggih, bonggol munculé buah, aku tak salat niku wau. Kawitane munine mergo aku pengen penak. Moko penake ning swarga. Lek penak ning swarga aku tak salat. Nah, berarti lek muni aku tak salat niku wau sakjane kembali pada diri sendiri. Nek sithik gak ngono ta nggih. Keputusan lho padha. Lah nek sing kedua lah mboten. Aku iki kawulane Allah. Lah jenenge kawula kudu manut Gusti Allah. Allah merintah aku salat, tak salat aku. Podho salate, tapi efeknya mesti lain. Nah, niku, mengenten contoh malih. Enten contoh malih ngeten. Enten wong nyolong sepeda. Nyolong sepeda. Ngeten-ngeten jenengan muni. Wong iki nyolong sepeda, aku roh buktine, saksine akeh. Wong iki nyolong sepeda. Jelas wong iki salah iki. Penjahat ini, sami ya, penjahat dia harus dihukum. Nak delok undang-undangnya dia kudu dihukum 4 bulan. Kadang-kadang enten malih, sama kasusnya juga penjahat yang itu, sing muni hakim, hakimnya yang muni. Ini penjahat, berdasarkan saksi-saksi proses pengadilan menyatakan bahwa ini penjahat dan dia harus dihukum 4 bulan. Sami apa betul? Sami kesimpulannya padha sing mau yang muni 4 bulan, sing nang pengadilan yang muni 4 bulan, tapi sing ning kene iki gak ana efek hukum apa-apa. Ya terus sing muni sampean kuwi dihukum apa? Dihukum apa tapi duduk pengadilan sampean iki. Sakit eksekusi mboten? Mboten sakit. Tapi nek sing muni ngono kok hakim, maksud mungkin hakimnya serodok ndek ora patek bejaji. Tapi kok dia wis kadung makak dan diposisikan hakim. Muni ini diputuskan dihukum 4 bulan. Dok. Ada efek hukum men? Ada efek. Lah itu bedanya. Pada keputusannya salah. Tapi sing siji mang kawitane proses aku lan aku. Dengan yang kedua tadi Allah lan Allah jauh berbeda. Loh, neliti sing ngono-ngono kuwi iku luwih penting. Tapi bang kuwi neliti jin itu jenisnya kira ya. Ini betul-betul ngaku. Bagi orang yang ada perjalanan itu betul penting malah. Mergi. Sama mesti nak temen keterangan Kiai Barseson. Ya. Kiai Barseson itu okay. Gara-gara Kiai Barseson itu sampai bles. Itu lah perkara salah hitung nih. Bro. Salah hitung. Dia harus jadi Kiai. Harus metu karomai. Nyatanya muridnya itu puluhan ribu. Malah wakilan sing cerita Kiai Barsoson itu duwe murid 20.000. Seluruhnya itu mampu berjalan di atas air. Dongane mandi. Pokoke murid ketemu Kiai Barsoson adik dulu ngoten tok wis iso sembarang kali. Hebat ya? Hebat. Duwe wae semono rono. Tambahe klendran. Mboten ngurusi uyu binafsi. Klendran ambisi pengen tambah aroma. Niku mboten krasa. Mora naudzubillah min dzalik sampai mati nih mati kafir. Gara-gara kan men sepele. Nalika suatu ketika piyambake prei mboten ngaji, mlaku-mlaku teng sawahe, nemu enek wong iso salat yang pucuk alang-alang. Ya hebat to, salat kok nang pucuk alang-alang. Lah nek salat nduwe sajadah, sajadah iso miber ngono akeh sing roh. Mboten hitungane piyambake. Lah salat kok nang dhuwur alang-alang. Wah, bahaya iku lek sampe petuk santriku. Lah mulai kepentingan diri muncul. Nek petuk santriku, santriku mburu rono, wah. Gak dapat posisi saya. Pun mulai awal mula berpijak bibit benih tumindae wis mburu barang gaib. Rahasiane wong sing iso salat ning dhuwur alang-alang. Padahal jane ora diperintah lho, dikon golek ngono ora diperintah. Perintahe jane upama kelingan Kiai Barsoson ngoten. Sawah Barsoson kowe ku wong alim, tugasmu mulang. Wis mulang ta santri mulang. Ngene kok bar. Soalnya wong pekakilan iso salat ning dhuwur alang-alang ora urusane sing iso ya sebene. Dene lek ngono selamat. Lah dhek gak ngono lak Kiai Barsoson gak kena diweling-eling anak putune. Jadi ibu ya disanjungkan pun kelingan itu mesti ceritane. Bungsu ngoten terus pundi? Nah, saya itu diparani kali anu Kiai Barsoson dijak namu teng omahe. Monggo mampir teng griya kula. Griya kula niku pondok ageng niku. Disuguh nemen-nemen padahal niku iblis iki. Iblis iki ngoten. Kiai Barsoson matur anu, Mbah. Jenengan niku kok saged edap-edapi salat kok teng nginggil alang-alang ngoten niku. Nuwun sewu, Mbah. Niki iki nggih kepeksa kula matur cara asma ngoten asma napa niku sing iki. Wah, nek kula niki kan murid kula nggih kathah tapi asma sing kula paringne murid-murid kula niku mboten enten sing kados ngoten niku. Anu, ye, bukan perlu ye. Banyak nih bos ibu jadi oleh kalau nuturi ya api jadi. Bukan perlu ye, bukan ibu. Sekujengan murid pun kata, jadi kenapa tak? Ya buat tenek, jadinya tiang ni tu je. Milik sih langkung sempurna tak? Okay. Anu, tapi teman saya pun jadinya mesti buat sakit tak? Tapi cara ni provokator itu sosok yang menukui. Jadi wis mundur tapi di koyok mundur tapi malah jeben maju. Jenengan mesti mboten saged saestu. Ngeten niki sing saged nggih yang sing gembel-gembel koyok kula ngeten niku. Malah menarik. Ngene kok gembel kok iso salat ning dhuwur alang-alang kan malah ngono terus. Nggih. Nuwun sewu to, Mbah, di blak ning mawon wong ngoten. Ngeten lho, nggih. Jenengan kali niku iki benten posisi. Jenengane kuwe wet alit niku putrane Kiai Gus. Mondok nggih dangu, nggih mboten kenal maksiat napa-napa wong. Jenengane niku Joko Pingitan. Dadi mboten nate manggih kemaksiatan napa-napa terus akhire sakniki nggih ada kemuliaan santrine kathah ngaten jane pun pas. Lah nek kula niki napa to iki? Kula niku nggih nuwun sewu. Kula niku riyen niku bajingan tengik blekatek jajalanak kula niki. Regeting dunia sapa masyarakat nggih kula niki. Nah. Nggih alhamdulillah kalih Gusti Allah niku kok mara dibuka ati kula niku jan masyaallah. Kula niku manggih kiai terus kula niki diajari tobat. Nah, bangsa ngoten niku rumah kula masyaallah. Kula niku terus njungkong ibadah mboten enten ngini ibadah nikmat kaya ibadah salat niku mboten enten. Sampai saking nikmate kula salat pun kalih Gusti Allah kula ndur koyok-koyok dienteng ne awak kula ngumpuli entenge kapas. Dadi nggih. Nek jenengan badhe niru kula saged salah teng ndur. Alang-alang nggih kedah liwat dalan kula. Lembut ta nggih? Lembut mergo iki wis mulai kena wah menarik juga ini gitu nggih. Mulai. Dah terus terus mundi, terus mundi. Gengnya ten cobilah, panjang geng nun saya pun ini, geng tak jadi ngambut menteri mau jadi kiai kepengen asal karomah kau yuk pulang geng. Ya cobi jadi dengan latihan maksiat, latihan maksiat lah mangge, mangge, nak pun bar maksiat terus tobat kau yuk pulang, tobat kau yuk pulang. Nah, maksiat ini terus mundi lah. Alah nggih maksiat sing ngukur-ukur mawon lah. Cobi njenengan apa mateni tiyang ngoten. Ya badhe niku terus dipendhep apa mboten ketinggal mungkin terus tobat. Wah. Betul lantun kula. Niku arep apa ning mateni kula enten sing dirugekne. Ya bener tiyange mboten nganu lah tapi bojone bungok-bungok kelangan bojo. Lek mateni nggih zina-zina pun zina. Sino mungkin lah, sing anu panji, masih dengan podo enak ya mungkin lagi buat tidak terus ngomong atau no. Sino, ah, betul mungkin betul lah ni bulan Sino ni. Gue nak betul betul lah, betul mungkin lah dua anak barang mungkin tanggung jawab tu, doa ni berat ni. Pon aku mau lah, lagi pun paling cili lagi, jangan cobi belajar mendemu tu. Pasar mendem lah mendem ni kula sing mendem sampean dhewe mboten enten resiko napa-napa. Mungkin agar pun bar mendem lampun sadar pun mboten mendem lah mboten ketara. Tapi wong daerah mriki niku sedaya murid kula warung-warung sing dodol niku mengke kula pas nganu konangan murid kula. Nah, ngeten mawon desa sing sedaya mawon. Jenengan pasarane pengurus pondok dengan pamit aku arep ngusulah ngeten mawon penak. Ngusulah nyatane iki ajeng guru ngelmu kok. Burung ilmu selangkung sampurna nggih. Pamit. Kalau mboten sekawan dosa dinten lah. Saestu. Kali bisa niku terus dijak nglencer. Kalau memantapkan pisan. Lah niki riyen niki tempat kula nalika sik dadi blekatek ya. Niki tempat kula lan kula ngrate dan niku matane wonten swidak niku kula pendem teng riku mboten ngono. Saestu. Terus mari ngono dicucuna sampai keluar alas terus kondugah jurang lah niki napa pedang kula. Kemudian alat-alat ninja kula ya niki kula pendem teng mriki. Kula pembuk kebian tapi sak niki pun mun tobat tak kula. Sing siji wis mung tobat, siji malah arep guru maksiat. Akhire cara kira-kira teng daerah mriki upamane, kiyaine teng Blitar ngoten, terus dijak dolan teng Bali gitu, Pak. Terus Bali kan wis ora enek santri teng mriki. Wis sing kira-kira kenal piyambake mboten. Nah, satu mereka sak mampir teng warung. Nah niki lho iki. Niki toko no warung niki jan. Warung paling aman ngunjungkan jalan tepi kok gangganan iki. Pun jenengan teng mriki mawon. Jenengan minum mawon lah pintu bae itu wis minuman. Lah bak kula minuman dalam wong wedok. Mbak iki Mbak. Wong kae Mbak. Ora kakeh rong liter ae. Nopo Mbak putihan. Wah, putihan es. Es tu, tak. Cara ni jadi mendingnya itu loh ji. Minum saya lagi kalau kalau mulang jenengan kalau balen ini nih. Cara ni minum macam ni tu ngeten buat rumput tu. Mungkin kuta kape. Cara tu miring sih tak betul loh. Cara ni buat mana? Ah, buat apa tu saya itu? Iya, ayo dibarengi ngombe. Es, ngombe tenang, kelop-kelop terus. Eh, terjadilah apa yang terjadi. Karena selawase ra tau maksiat apalagi soal ngombe niku menyangkut soal ini detak jantung, reaksi hormon macam-macam. Maka di seketika itu pula meningkatlah yang namanya libido. Terus maka secara tidak sadar dan setengah mendem dari mendem tenan malah wis lemes, LR gak kuat. Wong mendem sing sampai ngoceh sampai kan kelas setengah mendem. Nek sing wis mendem tenan wis plak salah sudah mati biasanya terus dilosor pinggir kalen ngoten iki. Lah sing rusak sing agama gak ngoleh iki sing setengah rendem iki lho. Kemudian itu mereka terbuka rahasia macam-macam terus apa kira? Niki sami kiai barisan itu terus. Moro meningkat Pak Anetole ini kumetiti. Manteng anak bakul itu ayu. Bulu orang mendeli, luar sih orang ayu melebu kamar ditutup, melebu pawang ditutup. Jadi suwe-suwe terus terjadi hal apa yang terjadi laki-laki dan perempuan dalam kamar lah. Kereng antas, anu konangan si nelayan teko. Lah untuk menyelamatkan diri, jadi kalau sampai anu ngomong-ngomong aku kalau wah patah ini sisa, Bar mata ini sebut yo bunga timbang konangan patah ini sisa. Bon, nah, si Iblis wae ngaleh gak malu-malu. Bolo ya gak malu-malu sampean sing anu ya wis. Wah, wedi jenes. Maka tertangkap dia. Wis rame to, Mbak. Segere ketangkep. Tangkep wong akeh undang-undang zaman biyen. Niku ndi wong matane wong iki kudu dipateni, katik kudu dipenteng dhisik. Dadi tangane dipaku teng salib ngoten. Perlu ajeng dirancang. Nalikon itu menyampaikan butuh selamat. Satu sisi itu yang baik. Alhamdulillah, mereka tempat itu terjadi di Bali, jangan terjadi orang di militer. Nah, tapi kan masih ada usaha untuk menyelamatkan diri. So, akhirnya Iblis itu ngetok malah. Ya, no, apa pak, kok akibatnya orang ngetok ini? Langgih lah, sampai mereka harus tak eleng. No. Ini kan beda lah. Anak bariun mingka. Kelakuan Iblis, waktu ini kumpanya. Terus kadung jongor aku gak melu-melu ngono wis gawane lek dulu dituntun tenan bangsa wis enek kan gak melu-melu aku. Nah saniki ngeten mawon. Sampeyan butuh lak selamat. Niki lek sampeyan sampai mboten ngono sampeyan mungkin dirajam. Lek dirajam tok mboten sepiro terus murid sampeyan semoten kata mboten nate hormat kali sampeyan. Lek sampai berita mungkin nyampe ngriko. Niki mesti nyampe lambat laun nyampe. Pedagang mereka kata sih dodolan mereka apa? Dan ya itu pokoknya itu selamat. Bon, mana pengen selamat? Manut pulang ke? Terus mulai terus ini kalau itu terus manut ini. Kemudian tak pengen selamat kalau pulang ke? Itu manut pulang. Nah, sana nih ke? Saman metu dhisik ing wilayah Gusti Allah. Lah kok ngoten? Saman apa bener kalau ini iblis? Mulai ngetok ana aku kula niki iblis. Lah sampean pengin njaluk tulung kula nggih. Kudu manut kula wong kula niki iblis. Gimana mboten apa lho, wong nek kepepet anggen ngoten niku. Terus iblis cerita kok aku njaluk tulung. Nah, akhire nggih. Naudzubillah min dzalik sampai kon muni asyhadu an la ilaha gak kon rusno ngoten lho nggih. Mergo kon muni asyhadu an la ilaha illa iblis gak wani. Tetep gak tega to nggih. Ya separuh mawon separuh. Asyhadu an la ilaha ngoten. Jadi pas tengah-tengah ngoten kalih Allah taala di jabut nyawane. Lho ngeten iki peringatan. Peringatan bagi kula panjenengan sing nuwun sewu kadang-kadang oleh karomah gedhe niku lek mboten ngati-ati malah nguwatiri. Mula kudu terus introspeksi diri, cacat batin itu yang harus diteliti terus. Mergo saapi-api wong terus saya tetap duwe cacat. Menungso niku ngoten niku. Nah, pun. Termasuk wa min al-hikayat. Iki termasuk cerita malih, cerita sing berkaitan kalih napa? Cerita kalih sing berkaitan kalih soal karomah kalih istiqomah kala wau. Niki wonten hadis sing dipun riwayataken dening Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Dawaken ngeten. Anna rajulan min bani Israil shoma sab'ina sanatan yuftiru fi kulli sanatin sittata ayyam. Enten tiyang bani Israil niku riyadhah poso 70 taun. Banyak murid yang ben panjang-panjang ngoten ampun dipadakno saiki umur swidak wis loyo. Setiap taunipun niku namung mukel 6 dina. Namung muka nang dina. Niku gambaran napa riyadhoe tilakate kaya ngoten niku. Akhire piambae niku nyuwun dhateng Allah taala. Fas'ala wa tabaraka wa taala an yuriyahu kaifa Taqwa syayatin walan nas. Ya baik nyumun, dungu terus, mergo pengen roh barang gaib ini lagi. Pengen roh barang gaib saja nih. Terus sepiambak setan ini ngudu uang ini caranya pijir aja. Pengen roh. Si pengen roh yang sejati ini roh geleng-geleng setan. Ya baik nyumun dumateng Allah Ta'ala supaya diketok no. Terus pundi caranya setan itu nguasanya menungso. Terus dungo ni tak sing disuwun. Uritan bolak-balik dungo mesti niku sing disuwun. Akhire tola dalika alaihi wa lam yujib. Itu dilakukan lama sekali dan itu enggak dijabahi dening Allah. Lam yujib ben dijabahi. Terus terakhir sampai pun sedok jengkel. Piye sedok jengkel? Gak aruin dungo yang no ya ini orang dikabul no ini jadi salah itu ya apa? Terus banding setir dia mbak. Gusti gusti lau itolak ta'ala khoti ati. Ya Allah, buk nggih panjenengan kerson ngetinggalaken ala khoti ati yang ngatasi kesalahan kulo. Wadam bilang dosa kulo baini antarane kulo baini robbi. Dan antarane pangeran kulo. Wakana khairun li min adal amri ladhi tolabtahu. Tolabtuhu. Wakana maka yaktini ono. Apa ngerti dosa iku khairun lo bagus li kedua kula. Min adal amri tini marsakin perkara aladhi kan tolabtu kan nyupri sopok kula huing ladhi. Nih, nek ngoten mengano besi. Langkung saya panjenengan ngerti ngalakan dosa kula. Katimbang jenengan ngerti langakan apa sing kula suwun. Sekalipun banting setir ngoten niku fa arsalallahu ilaihi malaikat malakan langsung Allah ngutus malaikat faqala lahu malaikat lajeng dawuh ngene iki anu Mbah innallaha ta'ala arsalani ilaika insyaallah ngutus kula dhateng panjenengan wa huwa yaqulu laka Allah dawuh ngeten inna kalamaka hadzal ladzi takallamta bi uhib bu ahab bu ilaya mimma madu min ibadatika jauhi Allah ngeten mbak unen-unen panjenengan sing nembe mawon kumecak niku wau jenengan banting setir pengin roh dosa niku wau niku tirase Allah niku langkung diremeni Allah katimbang ibadah jenengan sing pinten atau pinten puluh-puluh tahun ngeten iki lak nggih angel ya. Wis kecap ngoten karo ngibadah itu ngono kok angel sing kalarang sing sak kecap. Ngoten. Ora usah kaget ngoten mawon kok bingung. Ngoten enten. Udah menungsa itu kan menungsawan sakit ngoten itu. Zaman ning nate ningali film India. Enak ate musuhan ku anak itu bapak ibu sih ada pencet-pencet. Wis ngoten terakhir niku wis arep mati. Kita muni ayah, muni ayah itu tak lebih menyenangkan daripada yang lain-lain yang lebih baik-baik ini. Ini sampai kalian ini, nanti kau dek ngoyong boleh setan ni kok, ni ku lari. Kali posisi dia bahwa dia punya kesalahan. Bersama tu dia baik-baik terus ya Allah, mau ngerti ku lah sama sukani merpas tu sokulom. Lah ini ku ternyata malah muni ngono ku dijemeni Allah. Karena harus dijemeni. Saat ini sampean dikaringi hadiah. Waqot patahalan teman-teman wis buka sapa Allah Gusti Allah basoroka ing peningal panjenengan. Saat ini fangzur sampean gini ngali peningal panjenengan. Pun saat ini pun landep mripat panjenengan sampean gini ngali gambare iblis. Fa idzan moko dumadaan junudu iblisa. Sak temene apa pira utahe pira-pira bala tentara iblis kukot ahat teman-teman wis meliputi bil ardi kelawan bumi. Tiba tentara iblis itu masya Allah sak dunia ini seluruhnya dikuasai oleh iblis. Terus bagaimana cara mereka menghadapi manusia? Wa idzan lantumadaan laisa ora ana sapa hatunung suwiji minan nasi sak menusa illa wasayatinu kejaba ta pira-pira setan. Iku haulah warna jiwa tengene menungso kang duba iku ya laler. Tiba-tiba sabun wong siji niku dirubung setan niku kaya lalat. Jadi wala wis ana sing nggandoli mripate ben ora iso melek, ana sing buntane kupinge ben gak krungu adzan, ana sing wah men luar biasa. Wis pokoke ora umum sampai gila piyambak. Faqala mongko matur sapa wong sing ibadah wau. Ai Rabbi, man yanji min hadza kusti laka. Lho kok ngeten Gusti? Lah sing saged slamet sinten ngeten iki? Ngalor ngidul ngeten kula ngisor dhuwur kuwabe enek iblis enek setane. Sing saged slamet sinten? Wong musuh kok musuh ora ketok. Katek mriku lebih rapet barisane mriki leh nembak ora patek ora arah. Ngeten iki. Kala jawab sapa Allah al-wari'ul layyib. Sing iso slamet iku alwari wong sing wirangi sing ati-ati. Alayinu kan lemes atine gampang welas karo sak padha-padha. Nggih, bayar ta nggih. Sing iso slamet saka panggodane setan iku wong sing ati-ati. Nggih, nomor loro wong sing atine lemes gampang welas karo menungso. Lah kok ngoten nggih, mergo lek wong niku gampang welas ya oleh dungane wong sing dimelasi. Lah donga niku dadi pager. Dungo niku dadi pager. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kuwi iso nolak bala. Bala bilai sing paling bahaya niku bilaine godane setan iblis. Niku kok kok mboten mungkin kaya ngoten. Lah alwari niku sinten? Alwari iki wong sing niku au hati-hati lu aja sampai ngelior niate sampai soal aku wis janji ngubungi arep tahajud terus gak wani ninggal. Padahal cara hukum fikih tahajud ya sunat ngeten mawon. Tapi dia orang delok sunat cara fikih. Tapi bahwa aku sudah berjanji, maka janji harus saya tepati. Wong sing ngoten iki lho, mungkin sing selamat. Nek wong niki tesih dereng sakit ngoten niku dienggokno iblis gampang. Dialah sunat kok Mas, Mas. Iya ya sunat wis turu ae ngono lho, mboten wis gleyar ya ngono. Panjenengan jare ruwet niki nek sampean bahayane ngoten ruwet. Ning mboten usah pusing-pusing lah. Sama terus pengen rusak saja nih rumput itu kau yang betalah sama tidur yang malah wakah. Siapa sih yang kuat? Timbangan yang ada masih sana, malah metu masih sana yang ngotot malian. Sing bener itu tuntunan Rasulullah. A'udzu billahi minas syaitonir. Jim sak canggih canggih setan tetap setan itu makhluk Allah. Kalau setan selalu mengepung saya, Allah lebih dulu mengepung dengan rahmatnya. Nah, mulanya latihan ini apa? Di antara ini. Sama ada takut. Supaya sakit ngati-hati lah. Lemes saat ini terus pun di. Jadi yang terlakon sederhana yang kelonjengan sok lendera. Wudu. Batal wudu. Batal wudu. Ya, terus hati ini zikir. Hati ini zikir. Terus ini cara tembak-tembak otomatis lah. Jadi kepung musuh akan terbaik untuk ngawur mut-mut sekali terus mut-mut itu sebagai tamengnya. Sebagai tameng lah kalau jenengan biasanya minum sewu kantor ini enak jeding loh jen. Jedingnya ya resik di wudu ya kena ning perkara wegah nyopot sepatu ngono ya sogah wudu. Gila nggih. Ngeman-ngeman sikile gak kenapa kena banyu. Tapi orang yang menati ini dihubung iblis. Dihubung setan. Lah monggo lah jenengan pengen teliti, setiti. Kenapa kok kudu wudu? Mergo wudu itu maca. Maca batin, maca hati. Maca batin, maca hati. Lah kula panjenengan monggo arep sowan ning Allah. Lah Allah niku sowane nganggo batin. Mulane arep salat iku kon wudu. Mergo salat niku arep se boten kersane Gusti Allah. Pan wudu niku demek banyu. Banyu niku asal mulane urip. Mboten nek pikiran jenengan bundel niku meh mati, awake loyo nggih krana meh mati, lek kena banyu wudu banyu bening niku mengke insyaallah pikirane dadi cerdas, awake urip neh nggih ngibadah gampang giat. Nek dalam dawuh kita ayat Allah taala ndawaken wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku ndadekno segala sesuatu sing urip iki tak gawe saka banyu. Mulane aja ngambur-ngambur no banyu. Dinggo wudu banyu niku supaya awake urip, pikirane nggih urip, atine urip, dadi cara dirubung. Lar ora kaya batang. Lah nek wis mati niku lak kaya batang. Mulane tandane mati apa? Dadi obah-obah wis ora tangi niku lak mati. Mulane nuwun sewu, enten kados sing dawaken sapa wonge krungu adzan kok ora jawab. Iku dikuwatirno sok matine mati suul Fatimah. Nauzu. Lah mergo napa? Krungu adzan niku lak digugah, adzan lak digugah. Ayo ala salat. Lah kok ora obah blas. Dikaya ala salat ora obah blas. Iki lak meh mati to mati. Lah nek gelem wudu urip neh krungu adzan bedal wudu jawab jamaah, ora jamaah langsung salat iku urip. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung dening Allah caget ningali ketelitian-ketelitian sing berkaitan kali soal rohani ngeten niki. Kanthi mengaten kula panjenengan saged saestu sowan sebab wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi selamat wilujeng. Monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.